Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ketujuh dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ad-dinu an-nasiha." Qulna: "Liman ya Rasulullah?" Qala: "Lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Bila kita jelaskan syarah Syekh Al-Utsaimin tentang hadis tersebut, apa itu yang dimaksud an-nasiha untuk Allah, kemudian an-nasiha untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan an-nasiha li'a'immatil muslimin, juga nasihat itu ditujukan kepada a'immah al-muslimin, pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin ada dua, yang pertama al-ulama, yang kedua al-umara. Yang pertama adalah para ulama, yang mana tugas mereka menjelaskan al-haq, berdakwah kepada al-haq. Adapun jenis pemimpin yang kedua yaitu adalah al-umara, penguasa, pemimpin negara. Inilah jenis pemerintah yang kedua. Telah kita bahas pula bagaimana bentuk cara melakukan an-nasihah untuk ulama, yaitu seorang hendaknya dia membela al-ulama dengan membantu dakwah mereka, menyebarkan kitab-kitab yang mereka karang, dan juga poin-poin yang berikutnya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian qala Syekh Al-Utsaimin menjelaskan an-nasihah lil-umara. Sekarang kita akan membahas cara menasihati penguasa dan pemimpin. Qala an-nasihatu lil-umara takunu bi umurin. Memberikan nasihat untuk pemerintah dan penguasa itu bisa dilakukan dengan beberapa perkara berikut. Al-awwalan, yang pertama, bentuk nasihat untuk al-umara yang pertama adalah i'tiqadu imamatihim wa imaratihim, meyakini dan tunduk meyakini kepemimpinan mereka. Kita harus yakin bahwa mereka itu adalah pemimpin kita. Harus ada keyakinan dari seorang hamba, sehingga jika dia memiliki keyakinan bahwa orang ini dia adalah pemimpin kita, dia akan tumbuh rasa cinta dan dia akan taat kepada perintah-perintah dan larangan-larangannya. Faman lam ya'taqid annahum umara fa innahu lam yansah. Maka barang siapa yang tidak meyakini bahwa mereka adalah pemerintah dan penguasa, maka dia hakikatnya belum merealisasikan an-nasihah kepada a'immatul muslimin. Li'annahu idza lam ya'taqid annahum umara falayyamtathila amrahum wa layyantahiya amma nahu anhu. Seseorang jika tidak meyakini bahwa mereka itu adalah pemerintah dia, dia tidak meyakini bahwa itu adalah pemerintah dia, maka dia tidak akan bisa untuk mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi dari larangan-larangannya. Ini yang pertama. Jadi seorang di antara bentuk nasihat kepada penguasa dan pemimpin, yaitu hendaknya dia meyakini bahwa mereka adalah pemimpin kita, sehingga kita taat kepada perintah dan larangan-larangan dia. Fala budda an ta'taqid annahu imam wa annahu amir. Maka harus engkau memiliki keyakinan bahwa dia adalah imam, seorang pemimpin, dan dia adalah amir, pemerintah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata, barang siapa yang mati, wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, dalam kondisi dia tidak ada di pundak dia, tidak ada di pundak dia bay'at kepada seorang imam, maka matinya dia adalah matinya orang-orang jahiliyah." Seperti matinya orang-orang jahiliyah, yakni mati di atas kesesatan dan di atas kemaksiatan. Juga dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang kariha, dia tidak suka suatu perkara yang dilakukan oleh pemerintahnya, tidak suka terhadap perangai yang ada pemerintahnya, falyasbir, maka kata Rasul, sabarlah, sabar. Itu bukan urusanmu, itu urusan dia. Jika kamu tidak suka dengan perbuatan pemerintahmu, penguasamu, maka sabar, jangan keluar dari mereka. Jangan sekali-kali keluar dan memberontak kepada mereka. Karena fa innahu man kharaja minas sultan, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari penguasa, barang siapa yang keluar dari pemerintahnya, shibran, dalam satu jengkal saja dia keluar dari pemerintah, kemudian mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati, matinya orang jahiliyah, matinya orang jahiliyah, ini mati di atas kesesatan dan di atas maksiat. Jadi setiap muslim harus memiliki seorang pemimpin, harus dia memiliki seorang pemimpin. Makna hadis, man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, barang siapa yang mati dan tidak ada di pundaknya bay'at, yakni menunjukkan wajibnya seseorang menjadikan pemerintahnya sebagai pemimpin dia. Tidak boleh dia keluar memberontak pemerintahnya selama-lamanya. Tidak boleh seorang muslim, seorang yang beriman, keluar dari pemimpinnya. Karena orang yang tidak memiliki pemimpin, tidak menganggap adanya pemimpin, maka orang ini adalah orang yang sesat. Orang yang sesat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum." Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Dan orang yang mati dan dalam keadaan dia tidak memiliki imam pemerintah yang dia anggap, maka dia telah keluar dari jalannya orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah." Di sini Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman." Maka orang yang tidak beriman, dia tidak melakukan perintah Allah ini. Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian." Maka orang yang tidak taat kepada pemerintah dia, maka dia bukan keluar dari jalannya orang-orang yang beriman. Tidak boleh bagi seorang mukmin keluar dari pemerintahnya. Tidak boleh dia memberontak kepada pemerintahnya. Karena barang siapa yang dia keluar dari pemerintahnya, kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia matinya seperti orang-orang jahil. Wa man tawalla amra al-muslimina walau bil ghalabati fa huwa imamun. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, barang siapa? Wa man tawalla amra al-muslimin, barang siapa yang telah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang telah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, walau bil ghalabah, walaupun dia diangkat sebagai pemimpin itu disebabkan paksaan atau karena kemenangan, dia menang dalam suatu pertempuran, atau dia bisa menguasai suatu daerah, suatu negeri, sehingga dia menjadi pemimpin mereka, maka ini adalah seorang pemerintah, harus kita taat kepada dia. Kita harus menganggap dia sebagai imam dan pemerintah. Sawa'un kana min Quraisyin aw ghairu Quraisy. Baik itu dia dari keturunan bangsa Quraisy, bangsa Arab, ataupun bukan dari bangsa Arab. Bangsa Quraisy. Inilah bentuk an-nasiha yang pertama kepada pemerintah, yaitu hendaknya seseorang meyakini kepemimpinan mereka, meyakini kekuasaan mereka, sehingga dengan itu dia bisa mencintai dan taat kepada peraturan-peraturan, perintah-perintah yang dibuat oleh al-umara. Kemudian tsanian, bentuk nasihat kepada pemerintah yang kedua, nashru mahasinihim fir ra'iyah. Hendaknya seorang hamba menyebarkan mahasinihim, menyebarkan kebaikan-kebaikan pemerintahnya, fir ra'iyah, pada masyarakat. Dia menyebarkan kebaikan pemerintah pada masyarakat. Kenapa? Li'anna dzalika yu'addi ila mahabbatin nasi lahum. Karena hal itu mengantarkan kepada kecintaan pemerintahnya. Mengantarkan manusia agar mereka cinta kepada pemerintah. Yaitu dengan kita menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada pemerintah kita. Sehingga ketika manusia mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, mereka akan tumbuh rasa cinta mereka terhadap pemerintahnya. Tidak sebaliknya, yang disebarkan adalah kejelekan-kejelekan pemerintah. Ini adalah perkara yang terbalik, membuat manusia lari dari pemerintahnya dan membenci pemerintahnya. Maka ini adalah perbuatan yang batil dan sesat. Maka yang wajib adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan pemerintahnya. Adapun kejelekannya jangan disebarkan. Tutupi kejelekan pemerintah kita sehingga manusia cinta kepada pemerintahnya sendiri. Wa idza ahabbahumun nas sahulal inqiyad sahula inqiyadihim li awamirihim. Jika manusia, bila mana manusia itu telah cinta kepada pemerintah mereka, maka mereka akan mudah untuk taat kepada pemerintahnya. Taat kepada perintah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mereka. Ini jika sudah cinta kepada pemerintahnya. Jika keadaan manusia sudah cinta kepada pemerintahnya. Wahada aksu ma yaf'aluhu ba'dun nas. Dan ini berbeda dan terbalik dari apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Jadi yang wajib adalah menyebarkan kebaikan pemerintah. Bukan sebaliknya. Adapun yang terjadi pada zaman sekarang ini, yaitu berbeda dan terbalik. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu mereka yansyur al-ma'aib. Mereka malah menyebarkan aib-aib yang ada pemerintah. Kejelekan-kejelekan pemerintahnya disebarkan kepada masyarakat, disebarkan kepada manusia. Dan menyembunyikan kebaikan-kebaikan pemerintah. Maka ini adalah perbuatan yang salah dan tidak adil. Perbuatan yang salah dan tidak adil. Bagaimana dia hanya menyebutkan kejelekan pemerintah, padahal pemerintah memiliki banyak kebaikan, tetapi mereka sembunyikan kebaikannya, dan yang disebarkan, yang dikuar-kuarkan adalah kejelekan-kejelekan yang ada pada pemerintah. Fa inna hadza jawrun wa dhulmun. Maka ini adalah merupakan kejahatan dan kezaliman. Ini adalah kezaliman. Dia zalim terhadap pemerintahnya. Tidak adil dia dalam menyebutkan kejelekan-kejelekannya saja dan tidak menyebutkan kebaikan mereka. Maka tidak boleh seseorang menyebutkan kejelekan-kejelekan pemimpinnya. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh dia menyebarkan kepada manusia kejelekan-kejelekan pemerintah. Jika pemerintah salah, dinasihati atau jangan disebarkan. Jangan disebarkan karena mafsadahnya akan semakin besar. Tidak ada manfaatnya kita menyebarkan kejelekan pemerintah. Famatsalan, contohnya, yadhkuru khislatan wahidatan mimma yu'ibu bihi 'ala al-umara. Contohnya ada seorang yang menyebutkan satu perangai yang ada pada pemimpinnya. yang mana itu perangai yang tercela. Dia disebutkan, dia sebarkan kepada manusia. Wa yansa khisalan katsiratan. Tetapi dia lupa bahwa pemerintahnya memiliki khisal, memiliki perangai-perangai yang baik, yang sangat banyak. Memiliki jasa yang sangat banyak. Pemerintah itu memiliki jasa yang sangat banyak. Tetapi dia lupa itu semua. Yang dia lihat dan dia korek-korek, yang dia ikuti adalah kejelekan-kejelekan pemerintah. Maka ini adalah perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Wahadha huwal jawr bi'aini. Ini adalah kejahatan yang sesungguhnya. Yang sebenar-benarnya. Yaitu seseorang hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah, menyebarkannya kepada manusia. Ini akan menyebabkan bencinya manusia kepada perintah, kepada pemerintahnya sendiri. Sehingga jika mereka sudah tidak suka kepada pemerintahnya, bagaimana mereka akan mau taat dan tunduk kepada pemerintah mereka. Maka yang terjadi adalah pemberontakan dan seterusnya. Yang terjadi adalah pemberontakan dan yang terjadi sebagaimana telah kita ketahui pada zaman-zaman sekarang ini. Maka orang yang menyebarkan kejelekan pemerintah, hakikatnya dia belum melakukan, merealisasikan an-nasihah terhadap al-umara. Kemudian perkara yang berikutnya, qala thalithan, perkara yang ketiga, bentuk an-nasihah terhadap pemerintah, penguasa, yaitu imtithalu ma umiru bihi wa ma nuhu anhu. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh mereka dan apa-apa yang dilarang oleh mereka. Illa, kecuali. Di sini ada di qaid, diikat. Yaitu kecuali kita harus melaksanakan perintah, perintah-perintah yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita harus menahan diri dari larangan-larangan yang dilarang oleh pemerintah. Ini selama illa idza kana fi ma'siyatillah. Selama itu bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan catatan selama tidak di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tidak ada yang namanya taat kepada makhluk siapapun dia. Pemerintahkah, orang tuakah, siapapun keadaan makhluk tersebut. Tidak boleh kita taat kepadanya. Jika itu dalam kemaksiatan kepada al-khaliq. Kepada sang pencipta. Jika itu merupakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Seorang ustadz pun, seorang yang memiliki pangkat, siapapun dia, jika itu memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak memiliki hak dan tidak boleh kita mengikuti maksiat yang diperintahkannya tersebut. Jadi ini bentuk nasihat yang ketiga, yaitu hendaknya seorang hamba melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh pemerintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh pemerintahnya selama itu bukan maksiat. Qala wa imtithalu ta'atihim ibadah. Patuh dan taat kepada pemerintah itu adalah bentuk ibadah, merupakan ibadah, merupakan perkara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar siasat saja. Jadi kata Syekhul Utsaimin, taat kepada pemerintah, jangan kita anggap itu adalah perkara yang biasa. Itu merupakan bentuk ibadah. Taat kepada Allah. Kita taat kepada pemerintah kita selama bukan dalam kemaksiatan. Itu berarti kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dialah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Selama bukan dalam perkara maksiat. Dan perkara yang diperintahkan oleh Allah tentunya adalah perkara ibadah. Kemudian Syekh menjelaskan pula, wala yushtaratu fi ta'atihim alla ya'sullaha fi anfusihim. Ini penting. Kata Syekh, wala yushtarat, dan bukan syaratnya, fi ta'atihim, seseorang harus taat kepada pemerintah. Bukan syarat seseorang harus taat kepada pemerintah. Pemerintahnya juga harus orang yang taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi seseorang harus taat kepada pemerintah, baik itu pemerintahnya adalah orang yang baik ataupun orang yang jelek, kita taat kepada mereka. Tidak disyaratkan seseorang taat kepada pemerintah, dan pemerintahnya juga harus orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak demikian. Tidak ada syaratnya kita taat kepada pemerintah jika pemerintah itu adalah orang yang baik, orang yang adil, dan tidak melakukan kemaksiatan. Tidak demikian. Kita taat kepada mereka, baik itu mereka melakukan kemaksiatan, kita tetap taat kepada mereka. Ataupun melakukan kezaliman-kezaliman dan kejahatan-kejahatan, kita wajib untuk tetap menaati mereka selama itu bukan dalam perkara maksiat. Fati'hum fima umiru bihi wa in asawullah. Maka taatilah apa yang mereka perintah. Walaupun mereka itu bermaksiat kepada Allah, taati mereka walaupun mereka bermaksiat kepada Allah. Li'annaka ma'murun bi ta'atihim wa in asawullaha fi anfusihim. Karena yang diperintah adalah kamu untuk taat kepada pemerintahnya. Kamu harus taat kepada pemerintah walaupun mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanggung jawab mereka sendiri, bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah, yang wajib bagimu adalah untuk mentaati mereka kepada perkara-perkara, selama itu adalah perkara yang tidak menyelisihi syariat Islam, bukan menyelisihi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga diantara bentuk an-nasihah kepada al-umara. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat diantara bentuk an-nasihah kepada pemerintah, yaitu sitru ma'ayibihim, ma'amkan. Yang wajib bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia ingin melakukan an-nasihah kepada pemerintah, yang wajib bagi dia untuk menyembunyikan aib-aib kejelekan yang ada pada pemerintahnya selama memungkinkan. Selama itu memungkinkan. Wajhu dhalika, sisinya, annahu laysa minan nasihati an taquma binashri ma'ayibihim. Bukan termasuk bentuk nasihat kepada pemerintah jika engkau menyebarkan aib-aib yang ada pada mereka. Kenapa? Lima fi dhalika min mal'il qulubi ghaidan wa haqdan wa hanqan. Karena jika disebarkan aib-aib mereka, maka itu perbuatan tersebut akan memenuhi hati rakyatnya, memenuhi hati mereka kebencian dan permusuhan kepada pemerintahnya sendiri. Jika seseorang menyebarkan aib-aib pemerintah, maka otomatis manusia yang mendengarnya menjadi benci dan tidak suka terhadap pemerintahnya sendiri. Wa idza imtala'atil qulubu min dhalika hasalat tamarrud. Jika hati itu telah dipenuhi dengan kebencian kepada pemerintahnya, maka yang terjadi adalah at-tamarrud, pemberontakan terhadap pemerintahnya sendiri. Wa rubbama yahsulul khuruj 'alal umara. Dan bahkan bisa saja, sangat mungkin terjadi pemberontakan terhadap pemerintah. Fayahsul bidzalika minasyarri wal fasadi mallahu bi alim. Maka dengan sebab seseorang menyebarkan aib-aib pemerintah tadi, dengan sebab itu terjadilah, timbullah asyar, kejelekan dan kerusakan di muka bumi, yang mana tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada yang mengetahui besarnya kejelekan dan kejahatan tersebut, yang itu semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa ma'na qawlina, kemudian kata Syekh berikutnya, walaysa ma'na qawlina sitrul ma'ayib an-naskuta 'anil ma'ayib. Kata Syekh, bukan maksud dari ucapan saya seseorang harus menutupi aib-aib kejelekan yang ada pada pemerintahnya. Maksudnya adalah dia diam terhadap perkara mungkar. Bukan demikian maksud Syekh di sini. Syekh menyebutkan seseorang harus menyembunyikan aib yang ada pada pemerintahnya, bukan maksudnya dia diam terhadap kejelekan dan aib dan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh pemerintahnya. Tetapi bal nansah, tetapi kita nasihati pemerintah kita dengan nasihat yang kita miliki, baik itu dengan cara langsung, kita bertemu langsung jika memungkinkan. Kalau tidak, dengan jalur yang lain, yaitu dengan perantara orang-orang yang dekat dengan pemerintah dan orang-orang yang terpandang atau para ulama, maka ini merupakan bentuk nasihat terhadap mereka, bukan diam terhadap maksiat yang mereka lakukan. Tapi kita, jika memungkinkan bagi kita, kita menasihati, memperbaiki keadaan pemerintah kita, memperbaiki keadaan pemerintah kita. Kemudian ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور إذا نصحت ولاة الأمور ألا تبين ذلك للناس. Demikian juga termasuk hikmah, termasuk perkara hikmah yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu jika dia telah menasihati pemerintahnya, jangan dia sebarkan, jangan dia beritakan kepada manusia bahwa dia telah melakukan nasihat terhadap pemerintah. Bukan demikian caranya. Kita nasihati sembunyi-sembunyi dan kita tidak sebarkan kepada manusia bahwa kita telah menasihati mereka, tetapi mereka kemudian tidak mau menerima nasihat dan seterusnya. Ini tidak demikian. Yang wajib bagi kita adalah hanya untuk menasihati mereka. Karena fi dzalika dharran 'aziman. Karena jika seorang telah menasihati pemerintahnya, kemudian dia menyebarkannya kepada manusia, maka ini akan timbul dharar, kerusakan yang sangat besar. Baik, yang kelima bentuk nasihat terhadap pemerintah yaitu adamul khuruji alaihim. Tidak halal, tidak boleh hukumnya untuk keluar dari pemerintahan mereka. Tidak boleh keluar memberontak terhadap pemerintah. Wa adamul munabadati lahum, dan meninggalkan mereka. Tidak boleh. Ini tidak termasuk an-nasihah terhadap pemerintah. Walam yurakhas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi munabadatihim illa kama qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi izin, tidak pernah membolehkan seseorang keluar dari penguasanya, meninggalkan penguasanya, memberontak puasanya, kecuali jika terpenuhi beberapa syarat berikut. Syarat yang pertama, antarau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau dari hadis Ubadah bin Samit, beliau mengatakan, bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada pemerintah kita dalam kondisi fi mansyatina wa makrahina, dalam kondisi ketika kami semangat, ketika kami giat, maupun ketika kami sedang malas, kita harus taat. Demikian pula kami membayat kepada Rasul, taat kepada pemerintah di saat sulit dan di saat mudah, dan hendaknya kita, dan kita juga bayat kepada Rasul untuk tak, untuk lebih mementingkan urusan-urusan pemerintah. Kemudian kata Rasulullah SAW berikutnya, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Dan kita baiat pula kepada Rasul bahwa kita tidak akan mencabut urusan dari ahlinya, yakni kita tidak akan mencabut, keluar dari pemerintah kita, memberontak pemerintah kita, mencabut, ingin mengkudeta pemerintah kita. Tidak boleh kita melakukan hal tersebut illa antarau, kecuali dengan syarat, tiga syarat ini yang disebut oleh Rasul, illa antarau, kecuali jika kalian betul-betul melihat, meyakini dengan seyakin-yakinnya kekufuran yang ada pada mereka. Kufran illa antarau, kufran bawahan, yang jelas dan terang, tidak ada keraguan lagi bahwa mereka itu adalah kafir. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh seseorang memberontak kepada pemerintahnya kecuali jika terpenuhi tiga syarat tadi, yaitu dia meyakini, melihat betul-betul bahwa pemerintahnya telah menjadi orang yang kafir, yang ada dalil, yang ada bukti bahwa dia telah keluar dari Islam. Kemudian, bukan sampai situ saja. Ya, betul. Seseorang boleh dia keluar dari pemerintahnya jika pemerintahnya kafir, betul-betul kafir, tidak ada keraguan lagi padanya. Kemudian ada poin yang berikutnya. Kata Syekh di sini, "Tsumma idza jaza al-khuruj 'alaihim bi hadhihi syurut, fa hal ya'ni dhalika annahu yajib an yukhraj 'alaihim?" Kemudian jika terpenuhi syarat-syarat tadi, apa kemudian setelah itu boleh seseorang memberontak keluar dan memberontak kepada pemerintahnya? Jawabannya tidak, tidak boleh. Masih ada poin yang setelahnya. Qala hatta walau ra'ayna kufran bawahan, walaupun kita melihat kekafiran dia, tetapi haitsu yakunul khuruj maslah, tetapi pemberontakan jika kita keluar terhadap pemerintah kita itu terdapat maslahat yang ada maslahatnya. Jika kita keluar kepada pemerintah, jika itu ada maslahat, maka ini tidak apa-apa. Tetapi bukan termasuk perkara yang maslahah jika sekelompok manusia yang sedikit melawan dan memberontak kepada negara yang kuat persenjataannya, kuat personilnya, maka ini bukan sedikit pun maslahat. Bahkan ini adalah mafsadah, madarat. Ini adalah mafsadah yang akan terjadi di balik pemberontakan jika kondisinya yang memberontak itu adalah orang-orang yang sedikit, kecil, senjatanya sedikit, kekuatannya juga sedikit dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah dan negara. Maka ini tetap tidak dibolehkan karena dia belum terpenuhi syarat-syarat untuk keluar dari pemerintah, yaitu harus ada kemaslahatan dan tidak ada mafsadah yang timbul dari pemberontakan tersebut. Karena jika dilakukan pemberontakan itu, maka akan tumpah darah orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang syar dan rusak, yaitu tumpahnya darah kaum muslimin, tumpahnya darah orang-orang yang tidak berdosa, tumpahnya darah orang-orang yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Maka ini tetap tidak boleh, yaitu jika selama mereka tidak memiliki kekuatan, walaupun si pemerintahnya adalah orang yang kafir, kita memiliki bukti bahwa dia adalah orang kafir, tetapi jika maslahat dan mafsadahnya lebih besar mafsadah, maka tetap tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah kita. Ini diantara bentuk an-nasihah, beberapa perkara tentang an-nasihah terhadap pemerintah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.